Ibu Ati. Halo. Silakan Ibu. Ini mau pendirian KPK aku. Ini mau membuat pejabat merajalela untuk korupsi, untuk memberi peluang. Enak apa sih Bu ya? Bukannya dihukum mati, malah nggak dihukum. Ini luar biasa dia bikin peraturan. Dia udah mempersiapkan jalannya untuk bebas. Ya gitu aja. Baik, terima kasih. Pak Yono, selamat siang. Ya, Pak Yono, silakan komentarnya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Silakan. Pembodohan ya. Jadi pembodohan ya. Jadi dari zaman Belanda kita dibodohin, zaman Soeharto dibodohin 32 tahun. Nah ini zaman SBY dibodohin lagi 10 tahun. Jadi rakyat ini harus rakyat yang berkuasa. Rakyat itu harus menantang keras. Ini proses pembodohan ya. Jadi seolah-olah dia seperti raja. Boleh nyolong, boleh maling, tapi nggak salah gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Ditunggu kembali komentar Anda yang lain di 6339160, Pak Alex. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Alex, silakan. Ya, kalau pertanyaannya kan tadi sudah tepatkah kebijakan itu? Jawaban saya sangat tidak tepat. Jadi apa yang dilakukan KPK ini juga kan kalau dihitung dari 10.000 kasus mungkin per tahun yang masuk ke KPK itu sampai 100 mungkin ditangani oleh KPK. Jadi begitu saja dilakukan, para pejabat itu masih dengan leluasa melakukan kesalahan, kewenang dan juga korupsi, terutama penyebaran korupsi yang sudah sampai ke desa-desa sekarang dengan adanya karena untuk lokasi desa. Baik, terima kasih Pak Alex. Selamat siang Pak Turiswan. Selamat siang. Silakan Pak. Kalau menurut saya ini sangat-sangat apa ya Bu ya, dibilang memalukan itu ya. Itu pemikirannya bagaimana itu loh Bu. Orang-orang yang hebat, pintar, masa yang paling yang itu harus bebas begitu. Dan nanti misalnya ada keputusan ini itu kita nanti nggak mungkin kena sanksi, nggak mungkin kena hukuman, nggak mungkin kena itu kan malah mungkin bebas itu loh. Gitu aja, makasih Bu. Terima kasih Pak Turiswan. Pak Herman, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Herman ya. Iya. Wah, kalau kayak gitu tambah banyak nantinya menyalahgunakan keuangan negara. Harusnya kan dia berpikir kalau memang dia itu benar, jujur, apa adanya seperti itu. Tidak usah khawatir kan, tidak usah takut. KPK juga kan nggak mungkin mau nangkep orang kalau orang yang salah dibuat-buat kan nggak mungkin Bu. Jadi kalau orang itu yang nggak benar, itu memang harus dipenjara, harus ditangkap itu yang benar. Kalau enggak, wah negaranya hancur Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Loy, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Itu yang mengeluarkan peraturan itu copot aja itu, membela dirinya sendiri itu. Nggak benar itu, turunin aja. Ya, makasih. Pak Hendra. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan. Ya, ini memang pemerintah ini memang isinya pejabat yang korup semua, jadi dia takut. Karena apa? Putusan kok ditakutin? Kalau putusannya benar pasti nggak ada yang menuntut. Putusannya selalu menguntungin masukin ke kantong sendiri, KKN semuanya. Makasih. Terima kasih Pak Hendra. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi. Ya, silakan. Yang mengeluarkan peraturan itu memang udah edan gitu. Yang cocoknya itu dihukum tembak mati aja di depan umum gitu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih kembali Pak Teguh, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Pak. Kalau kayak begitu, yang gak korupsi pengen korupsi, hanya begitu ketahuan, balikin, selesai. Itu undang-undang hukum apa itu? Itu negara yang pecat kalau kayak begitu. Yang benar, dihukum, hartanya kembalikan negara, sampai rumahnya disita, dia terjadi gelandangan, gembel. Makasih Bu. Kita ke Pak Isak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan. Ya, menurut saya sih pemerintah sekarang itu sebentar lagi kan sudah mau berakhir. Sudah banyak usul. Karena pemerintah sekarang itu pemerintah yang korup. Itu aparatnya, itu aja. Ya nanti pemerintah yang mendatang yang punya usul-usul yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, Pak Andrean, selamat pagi. Ya, maaf berputus. Iya Bapak, silakan. Oh Pak Andreas yang tadi ya Pak, ya. Oke silakan Pak. Iya, ini aja jangan dihukumati, jangan diapa-apain. Cuma tadi kita, di baju, saya koruptor, suruh kerja, bagi minggot, bagi sampah. Jadi kita gak usah bayar karyawan lagi, Jakarta kan tempat kotor ini semua kali bantaran semua. Terus aja itu aja, di keterampe, jadi kita dia malu. Kalau gak mau sampah ini bukan masalah kemanusiaan lagi. Dia ngambil manusia, kita kerjaan ini gak usah teman setiap hari kasih makan 3 kali cukup. Tapi kerja, jangan di penjara, penjara masih makan, enak, nganggur. Di jalan dibersihin, sapu toke, sapu panas, kotor semua nih. Kayaknya bos-bos gak ada yang dibersihin. Pakai koruptor aja, itu saran saya, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Henry, selamat siang. Siang, saya bilang belum benar Pak ya. Yang untuk di pidana oke lah, bebaskan pidana dia. Tapi beberapa yang dia sudah ambil, misalnya 100 juta diambil, plus bunganya juga Pak. Kalau cuma modalnya aja yang diambil, dia kuntit, uang negara 100 juta, cukup kembalikan sekian bulan baru ketahuan, itu bunganya berapa bulan harus dihitung juga bunganya. Kalau cuma modalnya aja yang dia kuntit, otomatis kan keuntungan bunganya dia itu masih bisa senang-senang dong dia. Nanti banyak yang bermain kayak gitu, mereka kuntit uang negara sekian ratus juta, sekian miliar, mereka cukup kembalikan yang mereka kuntit itu. Jadi tambahkan bunganya itu juga, berapa bulan yang uang yang sudah dia kuntit itu. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Ya, itu resiko jadi birokrat harus pinter ya. Harus bisa mengambil keputusan dengan benar ya. Makanya harus tepat mengambil keputusan. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, kalau dia salah terus gak ada hukuman, diminta balik uangnya. Nah, kalau uangnya ada, mekanismenya gimana itu? Kalau uangnya sudah berupa tanah kayak sekarang ini, pejabat-pejabat disita semua, itu nggak liquid lagi, rakyat juga nggak bisa pakai uangnya lagi. Udah berupa barang itu udah susah, apalagi sudah keluar dana. Itu pertanyaan saya ya, gimana balikin uangnya itu? Nggak ada hukuman kalau dia salah untuk mengambil keputusan itu salah menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat siang Pak Andre. Ya. Ngawur semua itu, nggak benar itu. Uang yang pejabat yang birokrasi yang memutarkan uang harus kembalikan ke apa namanya bunga. Ya, sebenarnya peraturan ini udah nggak boleh ada. Nggak boleh ada, sebab ini akan membebani rakyat. Sebagai contoh ya, ini kalau ini dibiarkan ada peraturan keluar, itu yang dia cukai di pelabuhan itu untuk mengeluarkan barang, dia harus mengeluarkan nanti sogokan. Sogokan aja berapa itu, ratusan juta itu untuk mengeluarkan barang produksi yang harus beredar di masyarakat untuk konsumen. Jadi ya sama aja ini membebani masyarakat untuk supaya itu membeli barang produk atau konsumen dengan harga yang sangat tinggi karena kosnya sudah tinggi. Jadi pengusaha itu harus mengeluarkan uang untuk menyogok biaya cukai nantinya. Biaya cukainya itu kalau ketahuan nah udah kembalikan aja uangnya ini. Okay. Barangnya nggak jadi tinggi harganya. Ya kalau nggak ketahuan itu kan produk barangnya akan beredar itu nanti lama-lama harganya akan menjadi tinggi. Biaya tinggi lagi buat masyarakat, dibebani lagi ke masyarakat. Ini akan menjadi banyak permainan di pelabuhan biaya dan cukai itu. Oke, okay. Pak Andre terima kasih kami telah terima maksudannya. Saya balik ke Pak Harko. Ya siang, ya ini sih sebenarnya pernyataan ngawur yang ngaco ya. Sebenarnya sih hanya membuat rakyat itu jadi marah ya. Ini pemerintah mana kalau perlu disebutkan namanya dari Pak SSM ini. Jadi pernyataannya itu sangat tidak berbobot dan sangat tidak hidup-hidup banget. Jadi sebaiknya sih nggak usah ditangkapin lah ya pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Itu aja lah, makasih. Oke, Pak Kahim? Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Kalau tanya mengenai pikiran baik ini bahwa sebagai orang timur mau merampok pun harus santun, jadi ini harus dikelola sesuai dengan adat timur ya. Lalu maling untuk di stasiun kereta atau bus nanti bisa lama di PNS, bahkan rampok Somalia Abang perluin duit selama jadi PNS. Enak di situ, mau kipas-kipas di kantor, bisa isi belanja, ada. Pokoknya juga korban, lalu juga sudah grogoti uang rakyat daripada susah payah bertempur di militer, di laut. Mengenai tentang pengembalian harta yang dikorup, coba tanya Rat Atut Kociah, Gubernur Provinsi Banten. Sudah tujuh, kira-kira tujuh kuasa, ada 1.800 kasus korupsi. Yang dikembalikan apa? Satu lembar kartu kredit B. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahim.